Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Izin menginformasikan bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara masuk ke website resmi Mira Institute. Bagaimana detailnya? Kami himbau kepada teman-teman sekalian untuk bisa mengikuti sesi kajian ini sampai dengan akhir kegiatan. Ya, insya Allah di akhir kegiatan kami akan menyampaikan beberapa informasi seperti mengaktifkan akun dan juga mendaftarkan diri teman-teman sekalian untuk bisa tergabung di program Mira Institute. Sebelum kita masuk ke sesi utama, kami ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak kajian yang akan disampaikan, siapkan buku dan juga alat tulisnya, jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang disampaikan. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi ajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحشيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا أرض جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال الحكيم الوضوح المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nah, di bab tentang sholat ini kita telah belajar, alhamdulillah, dari sejak awal, dari mulai tujuan, ya, esensi kita sholat, kemudian juga apa yang bisa diraih, sampai praktikal sholatnya. Alhamdulillah, ya, sudah menghadap ke arah kiblat sudah, wudhu juga sudah sebelumnya, kemudian dari mulai takbir, ya, jadi mohon izin saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, dari mulai takbir, ini yang paling menentukan karena pembukanya di sini, ya, diawali dengan wudhu, bersuci, kemudian dibuka dengan takbir. Nah, ketika dibuka takbir, sekali lagi mengingatkan dengan cepat bahwa tangan diangkat, ya, sejajar dengan bahu di sini atau dengan daun telinga di sini, kan? Hadisnya sudah saya sampaikan. Kemudian dengan mengucapkan Allahu Akbar dan hati kita pun menyertakan dengan niat, ya, kemana kemudian arah sholat kita itu akan kemudian kita tentukan, apakah sholatnya maghrib, isyakah atau lainkah. Nah, ini bersamaan dengan takbir, muqtadinatan bi takbir. Kemudian dalam takbir ini esensinya adalah kita memasrahkan diri kita kepada Allah dan buang segala hal yang tidak terkait dengan sholat, tanggalkan, buang, tinggalkan, buang ke belakang. Arahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, di sini teman-teman sekalian, rasakan dalam jiwa kita, terjemahkan di pikiran kita Allah Maha Besar, rasakan dalam jiwa kita bahwa sekarang kita menghadap Allah yang Maha Besar, dan menghadap diri kita yang terakhir, gitu kan? Wa annahum ilaihi raji'un, seperti dalilnya pernah saya sampaikan. Lalu di sini kita memohon kepada Allah dengan segenap kerendahan hati kita, karena mungkin kita banyak salah dan sebagainya karena tak mampu menjaga hati ini kan, sehingga banyak berbuat salah. Kita mencoba menutup dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kita bacakan kemudian doa iftitah atau istiftah yang Allah mabaid, juga yang wajah tu, gitu kan? Nah, itu sudah saya sampaikan semua dalilnya. Tinggal kita kemudian mana mau pilih yang mana untuk mengamalkan. termasuk saya terangkan pula yang memadukan dengan Allahu Akbar Kabira gitu kan, Alhamdulillahi Katsira, itu juga boleh. Nanti ada 9 di situ, setidaknya kurang lebih ada 9 yang bisa kita pilih-pilih sesuai dengan kesempatannya. Ya, bahkan ini saya bawakan hadis Muslim karena kemarin kita bicara tentang Sahih Muslim. Ini yang saya punya, ya. Yang saya punya, saya mungkin akan mencoba dalam beberapa kesempatan kalau menyebut hadis atau apa, kita berikan tunjuk kitabnya. Karena dulu pernah beberapa dan saya tidak terlalu menanggapi juga gitu ya. Ada beberapa yang kadang menyoal itu, setelah dicari saya enggak ada, bahkan bukunya sama, tempatnya sama, ini sama. Saya tanyakan di mana, enggak bisa menampilkan kitabnya apa. Lalu saya tunjukkan yang punya saya, kemudian diam gitu kan. Dan itu tidak memberikan faedah. Nah, ini yang saya punya, saya dulu beli di Kairo. Ya, di Khusainiyat belakang Al-Azhar dulu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ada 9 jilid dengan syarah Al-Imam An-Nawawi. Di sini ada hal yang sangat menarik di nomor hadis 601. Di kitab ini insyaallah halaman 105 ya. Bismillah, halaman 105. Nah, ini dia. Ah, benar. Ya. Nah, ini nih. Halaman 105, teman-teman sekalian. 105, terus hadisnya nomor ini dia, ya kan? 601 sih ya. Ya, hadis nomor 601, babnya tentang ma yuqalu baina takbiratul ihram, kitabul masajid wa mawadhi'us shalah. Ini yang jilid ketiga ya, jilid ketiga, teman-teman sekalian. Nah, ini ada sesuatu yang menarik tentang bacaan Allahu Akbar Kabira ya, saat kita bertakbir. Di sini qala hadatsana Zuhair ibn Harb, hadatsana Ismail ibn Aliyah, akhbarani Al-Hajjaj ibn Abi Uthman an Abi Zubair an Aun ibn Abdullah ibn Uthbah an ibn Umar. Nah, ini dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibn Umar juga ini banyak nanti meriwayatkan hadis-hadis ya terkait dengan bacaan-bacaan. Ya, termasuk juga ini nanti ada juga yang terkait dengan kunut ya dan sebagainya, nanti selain Al-Hasan juga kemudian beberapa bagian-bagian yang terkait dengan aspek fikih. Ya, karena Ibn Umar ini Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar termasuk juga pakar fikih. Nanti ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Tiga Abdullah. Beliau menyampaikan bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaumi. Ternyata tiba-tiba kemudian ada seseorang yang berkata, ya, dari satu golongan, satu kelompok. Jadi ada beberapa, nah, satu kaum, kaum itu kelompok, golongan, atau kalau kita bukan golongan kayak kita sekarang ya, golongan ormas atau ini bukan. Jadi biasanya suku dari beberapa di Arab itu datang, misalnya ini suku ini, suku ini, suku ini datang, gitu kan, ya, mereka menyebutnya dengan kaum, kaum ya. Nah, jadi tiba-tiba kemudian dia berkata, nah, ini apa yang dia katakan, karena ini babnya tentang ma yuqalu baina takbiratul ihram, apa yang dikatakan tatkala sedang takbiratul ihram. Jadi begitu mengangkat begini ya, baina takbiratul ihram, tatkala di antara takbiratul ihram dengan qiraah, dengan Al-Fatihah. Jadi begitu sudah mengangkat seperti ini ya, simpan ya Allahu Akbar begini, dia baca sesuatu. Apa yang dia baca nih? Dia bacakan Allahu Akbar Kabira. Nah, ini walhamdulillahi katsira. Ini saya baca ya, kita hafalkan dan kita baca. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkomentar ya, berkomentar setelah selesai itu kan salatnya, komen manil qail kalimat kadza wa kadza, siapa yang tadi mengatakan ya ini kalimat ini, kalimat ini doa yang tadi dibacakan, kalimat ini siapa yang baca tadi ya. Kemudian faqala rajulun minal qaumi ana, maka yang tadi bilang itu ya, dia berkata saya Rasulullah. Maka lihat komennya apa yang terjadi, kata Nabi, qala, beliau kemudian menyampaikan ajibutulaha, saya kagum sekali ya, kagum saya, kaget saya ya, kata Nabi, saya luar biasa ajib, itu bahasa Arab yang diserap ke kita ya, bahasa Indonesia, saya kagum, saya heran dengan bacaan itu. Futihatlah babus sama, tiba kemudian ketika dibacakan tadi, kamu yang baca tadi itu ya, itu langsung pintu langit terbuka. Inilah cara Allah mengajarkan, kan? Masuk berikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Apa saja yang kira-kira bisa bermanfaat dalam kehidupan. Nabi bisa mengajarkan ya, ketika di belakang imam misalnya, kamu nggak usah kerasin atau begini. Tapi itu kejadian. Tapi sebelum Nabi mengajarkan ya, bacaan apa namanya iftitah itu sir dibacakan ya, ya. Dan orang ini boleh jadi belum tahu. Kita datang di satu tempat, tiba-tiba dia berkata seperti itu kan. Nah, boleh jadi belum tahu dalam situasi ini jika itu dibacakan dengan sir. Tapi ketika dia dibacakan dengan kencang keadaan itu, terdengar kepada Nabi, mungkin kencangnya enggak seperti kencang melebihi suara imam, tidak dia baca, terdengar mungkin oleh Nabi gitu kan. Bisa jadi demikian. Nah, terus di sini dikomen oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu dahsyat sekali kalimatnya gitu. Siapa yang baca tadi? Si fulan gitu kan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihatlah abwaabus sama, dengan kalimat yang aku bacakan tadi itu langit terbuka. Tiba-tiba dibuka gitu kan. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Muslim memasukkan nomor hadis 601 dan Nabi membenarkan kalimat itu. Dibenarkan. Nah, karena itulah ada sementara ulama termasuk di kita Masya Allah gitu kan yang jeli melihat ini, memadukan dua doa. Apa yang dia padukan? Jadi di iftitah itu kan yang kuncinya meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari bersihkan hati kita, keadaan kita, diampuni dosa kita sebelum kita minta. Karena arti salat itu doa, minta. Ya, bagaimana kita bisa minta keadaan kita kotor? Ya, kan teman-teman juga pernah ngaji kan? Ya, pernah ngaji enggak tentang seorang lelaki? Ya, tsumma dzakara rajula, ya kan? Kemudian Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki Asy'atsa Akhbara yang dalam keadaan dia itu sudah bahasa Belandanya apa tuh? The kill of the kumel ya. The kill of the kumel, tampilannya kotor penuh debu gitu kan. Jadi dia karena menempuh perjalanan yutilis safara, thumma dzakara rajulan yutilis safara asasa akhbara. Seorang lelaki yang menempuh perjalanan cukup panjang sampai dia kena debu banyak gitu kan. Nah, ini ditempuh oleh dia itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menempuh perjalanan karena dia mengerti bahwa doa di perjalanan itu banyak dikabul. Ya, kemudian yang paling menarik ya mudu yadahi lasama, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan dalam berdoa itu dalam situasi nanti tertentu ya, banyak cara mengangkat tangan, tapi mengangkat tangan begini ya, begini caranya nanti di Mira ya, bab doa kita insyaallah bisa bahas seperti ini, itu mempercepat kabul doa. Nanti ada hadis lain lagi ya, innallaha hayyun karimun, ya Allah itu sangat maha pemalu, sangat maha mulia ya, ya sangat maha pemalu, sangat maha mulia, dan tidak membiarkan dengan sifat ini seorang hamba yang mengangkat tangannya membiarkan dalam keadaan dia tidak mendapati jawaban doanya ya. Tapi orang ini kemudian berkata, ya Rabb, dia memohon dengan al-asmaul husna. Lagi-lagi al-asmaul husna itu kalau dimohonkan cepat dijawab. Jadi tiga hal dilakukan dalam perjalanan, kemudian dia mengangkat tangan, yang ketiga dia memohon dengan al-asma al-husna. Dan ini banyak termasuk di Al-Qur'an surah ke-17 itu ayat ke-110. Qulid Allah awil rahman ayyama tad'u falahul asma al-husna. Jadi begitu dia memohon dengan al-asma al-husna, tapi Nabi berkomentar. Apa komen Nabi? Perhatikan baik-baik. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ya fatamu haram, mashrabu haram, malbasu haram, ghudhiya bi haram. Ya bagaimana doanya bisa dijawab sementara apa, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagusnya haram, dan perangkat hidupnya haram. Jadi ternyata yang haram-haram itu, haram kan itu ada dua teman-teman ya, haram yang dihasilkan dari maksiat, pandangan yang haram, bicara yang haram ya kan, berselisih, berkata kotor, mencela ya dan sebagainya, menuduh, itu kan haram, hoax itu kan haram ya kan. Nah itu ketika sudah keluar di lisan berarti kan pengaruh dari dalam, nggak mungkin keluar dari lisan kalau dalamnya itu kotor baik ya, kecuali kalau kotor. Kalau kotor keluar ya keluar yang kotor, kalau baik ya keluar baik, seperti teko lah, mengeluarkan isi tekonya apa saja gitu kan. Pertama di telinga dan perangai kehidupan kita, yang kedua dari konsumsi kita yang haram-haram dan sebagainya tadi disebutkan ya, mat'amuhu mashrabuhu, makanannya, minumannya, kemudian balbasuhu, pakaiannya dari yang haram, hasil korupsi. Ya masa hasil korupsi dipakai untuk pengajian? Ada aja gitu kan. Ya, terus hasil korupsi dipakai sholat. Ya, ayo. Awas ya. Hasil korupsi dipakai tarawih, ayo. Ayo, hati-hati. Hati-hati ya. Nah, itu teman-teman sekalian yang seperti itu. Sulit diterima, makanya kita enggak tahu bagian tubuh mana kita yang pernah salah. Makanya saat kita bertakbir itu, kemudian takbiratul ihram, nah baca iftitah, kita memohon dibersihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bersihkan ya Allah. Dibersihkan. Nah, ada yang paling menarik. Ya, ulama melihat, oh ini loh, ada jalan cepat tuh. Begitu doa itu mau dibaca, kan pintu langitnya dibuka dulu. Jadi begitu pintu langit terbuka kan apa aja bisa langsung tembus kan. Ya, Anda mau minta sesuatu ya, kepada seorang laisa kamitsli syai ya. Anda datang misalnya kan kepada pihak tertentu atau kepimpinan atau siapapun, begitu Anda mau masuk pintunya langsung terbuka semua. Sit, kan itu kan seakan-akan akses cepat tuh kepada Anda. Ya kayak di tol orang berhenti dulu tak gitu kan. Mau dia tap ya. Ini Anda baru mau ke situ udah kebuka langsung tik. Gitu. Jalan pintas gitu kan, dan diberikan langsung. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Teman-teman sekalian, ternyata Anda punya sensor misalnya kan di mobilnya, nggak harus nempel lagi ya. Nah, sensor itulah yang di sini terkait dengan doa ini. Jadi doa ini membuka pintu langit dan memberikan kesempatan untuk memohonkan dengan doa kita apa yang mau ditembuskan ke arasy itu. Ya, makanya kita di sini kemudian diajarkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila. Ulama kita dahsyat ya, dia memadukan kemudian ini dengan doa yang wajah itu, Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila. Satu doa pembuka wajah tu wajhi lilladzi sampai dengan ke ujungnya. Ya bisa wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin, atau teruskan kemudian ya inni dzalamtu nafsi gitu kan, wa taraftu bi dzambi kan, kemudian la kemudian setelah itu kita mohon kepada Allah ampunan, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya kan, dan seterusnya. Nah, sama juga boleh aja kita padukan dengan Allahumma ba'id, sah-sah saja. Ya misalnya kita katakan Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsir subhanallahi wa bihamdihi Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, boleh. Karena nanti ada banyak doanya. Banyak sekali. Ya, ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada banyak sekali teman-teman sekalian. Ada sampai 9 doa. Ya, Anda boleh baca kalau luas sekali, lapang sekali, pagi Anda salat sendirian silakan saja. Mau baca 9-9-nya enggak ada masalah gitu kan. Nah, bahkan nanti dalam kesempatan bab fikihnya kalaupun tak mampu kemudian melakukan itu, enggak dibaca pun enggak ada masalah. Ya kan? Karena itu sunnah bacaannya, tapi sangat menentukan keadaan diri kita. Tapi dengan syarat takbirnya mesti benar. Karena takbir itu akan menentukan bawaan kita kepada Al-Fatihah. Dan kalau kita ingin menguatkan takbir, maka iftitah ini yang akan digunakan. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi setelah itu kita masuk kemudian kepada permohonan doa lewat bacaan Al-Fatihah yang kemarin telah kita uraikan sampai ke bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau benar bacanya, maka Allah menyampaikan langsung dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim nomor hadis 395, kan? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Kalau benar ini yang dia bacakan ini, maka langsung di komen, yaitu jelas sekali, tegas sekali Allah menyampaikan, ini komitmen teraku dengan hambaku dan bagi hambaku, apapun yang dia inginkan, kalau benar bacaan sampai di sini, aku akan berikan. Selama itu sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sesuai dengan maslahat, ya dunia dan akhiratnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana bacaan Al-Fatihah yang diisyaratkan lewat hadis itu? Ya, nah, cara membacanya bagaimana? Nah, ini ada bacaan, cara membacanya seperti apa? Nah, nanti pertanyaan ini muncul karena satu persoalan, kan tiap hari kita baca. Tiap hari, mungkin gak sadar ya, tiap hari kita baca 17 kali kan dalam sehari. Ya, rumusnya kan 24, 4, 3, 4 yang pokok, itu yang pokok. Ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, kemudian maghrib 3, isya 4, 17 kan. Dan itu kita bacakan terus. Masa iya sih 17 kali minta Allah mengabulkan? Orang ada yang minta sekali aja dikabulkan. Ya, bahkan di luar sholat orang baca Al-Fatihah yang tadinya sakit sembuh gitu kan. Kepala suku di Arab tersengat kalajengking Arab loh, gitu kan? Nyengat sampai sekarat sampai sulit, medisnya angkat tangan, gitu kan? Tiba-tiba dibacakan oleh seorang sahabat di ruqyah pakai Al-Fatihah sembuh kali baca, ya, masya Allah gitu ya, biiznillah sembuh, ya. Riwayat kan dibacakan begitu ya Al-Fatihah gitu kan, sembuh. Nah itu di dalam sholat bahkan dijanjikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, silahkan minta dan kita mintakan ya, karena ambo doa iya kan, ista'in. 17 kali sehari masa yang dikabulkan, sementara Allah punya sifat Rahman, Rahim dan pengabul doa. Coba cek di Al-Baqarah ayat 186. Kan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan Allah menyampaikan, jika hamba-Ku mencariku, mau minta sesuatu kepada-Ku, katakan aku dekat, enggak usah repot kan. Ya, bahkan kita difasilitasi ini lewat salat. Anda keadaan terdekat antara kita dengan Allah itu saat salat. Ya, khususnya nanti dalam sujud. Karena langsung Nabi menyampaikan, ya, inna maqrabal 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya, wa huwa sajidun fa akthir du'a. Keadaan terdekat terhadap seorang hamba ya dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sedang bersujud ke hadapan Allah, maka perbanyak doa. Ya kan? Nah, cuma dari Fatihah saja kita sudah punya banyak kesempatan. Hanya persoalannya yang sering kita bacakan, kenapa enggak muncul tanda-tanda pengabulan? Maka ada cara baca mungkin yang kurang maksimal di sini. Ya. Kemudian kasus keduanya nanti adalah jika memang kemudian Allah sudah menawarkan kepada kita minta apa saja, ya, itu berpotensi kita untuk diberikan, maka apa yang akan kita mintakan? Permintaan apa? Ya, permintaan utama apa yang kiranya bisa sampaikan, kita sampaikan kepada Allah untuk dikabulkan. Ini teman-teman sekalian. Nah, maka kita kembalikan ke sini untuk menentukan dua hal ini, mencari jawabannya lewat sanad hadis yang tersambung pada Rasulullah SAW. Kita kembali lagi kepada hadis yang kemarin disampaikan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah di kitabnya Imam Muslim ya. Saya tuliskan kembali kitab salat karya Imam Muslim, Sahih Muslim. Ya. Jelas ya? Nah, bab tentang bacaannya saat istiftah saat qiraah ya, saat qiraah Al-Qur'an ma yuqalu ba'da takbir, itu minal qiraah. Jadi apa yang dibacakan saat selesai takbir setelah istiftah ya. Jadi dari Al-Fatihah. Kemudian rawinya sahabat Abu Hurairah. Kemudian nomor hadisnya 395. Kita bisa cek ya. Ya, sudah ya, yang kemarin yang saya sampaikan, Anda lihat edisi yang ke-13, saya runtutkan semua dengan sanad dan sebagainya. Saya kira tidak perlu diulang untuk kesempatan sekarang sehingga tidak memperlebar pembahasan dan memberikan tumpukan pada tulisan yang mungkin tidak terkait berkelindahan dengan apa yang akan kita bahas. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian. Kembali ke sini. Saya langsung bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu as-salah baini wa bain 'abdi nisfain. aku membagi solat itu pada dua bagian antara aku dengan hambaku. Jadi ada hak Allah, kata Allah, hak aku yang berupa kewajiban hamba. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian ya. Ketika menjadi hak Allah berarti kewajiban kita. Dan ada hak hamba yang menjadi kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Berarti di sini berlaku hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Ada yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang terkait dengan hak hamba. Nah, lihat baik-baik ya. Ini udah rumus kehidupan nih. Yang termasuk dalam perkara dunia gitu kan. Menjadikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Gak boleh kita nuntut hak ya, yang di luar batas kewajiban kita. Ya, maka kalau kita ingin haknya sempurna, kewajiban harus sempurna. Jam kerja Anda di kantor dari jam 7 sampai dengan jam 5 misalnya. Dengan itu Anda mendapatkan gaji per bulan 5 juta. Tiba-tiba Anda tiap hari datang cuma jam 7 sampai jam 12. Jam 7, jam 12. Tapi Anda nuntut dibayar 5 juta. Nah, itu artinya melebihi. Ya, gak sebanding dengan kewajiban yang ada. Apalagi dengan tipu-tipu, nitip absen, macam-macam ini itu dan sebagainya. Nah, itu artinya Anda mengambil hak yang berlebihan. Nah, sedangkan urusan dengan Allah, semua harus pas ukurannya. Gak bisa. Ya, Allah itu khaliq, pencipta kita. Gak bisa main-main. Maha mengetahui sebelum kita melakukan apapun. Jelas ya? Karena itu, teman-teman sekalian, penting kita penuhi hak Allah dengan sempurna di sini. Sampai kena bacaan Al-Fatihah. Dengan kewajiban kita, tunaikan kewajiban dengan sempurna. Maka Allah pun akan menunaikan ya, kewajibannya dengan sempurna untuk memberikan haknya kepada hamba. Jelas ya? Baik, nah sekarang di sini bagaimana kemudian cara kita memosisikan ini? Perhatikan baik-baik. Di sini ada sesuatu yang sangat indah sekali isyaratnya. Idza qala al-'abdu, jika hambaku, ya jika hamba, seorang hamba telah membaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia sudah mulai baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Perhatikan, gak berhenti sampai di sini. Hadis yang mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Ini dia. Ini yang saya kotakin nih. Hamadani abdi. Ya, saya kasih contoh satu dulu ini. Ternyata bacaan kita yang menyampaikan alhamdulillah rabbil alamin, semua pujian hanya milik Allah, segalanya hanya punya Allah yang menguasai semesta alam dan sebagainya. Maka Allah menjawab ini. Qala Allahu azza wa jalla. Ini kan? Ternyata dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Nah, ini memberi kesan kepada kita bahwa terdapat dialog dalam sholat. Karena sifatnya nanti gaib, kita tidak bisa menatap Allah saat ini selama di dunia, nanti di akhirat insyaAllah diberikan kesempatannya dengan turunnya Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhi yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Di banyak wajah yang berseri-seri di hari kiamat, ya Allah, karena diberi kesempatan menatap kepada Rabbnya yang selama ini tak mampu kita tatap. Ya? Nah, tapi di sini kita meyakini betul bahwa apa yang kita sampaikan dijawab oleh Allah. Ada jawaban. Ya, artinya apa? Di sini ada penguat di hadis ini yang memberikan kesan tegas bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Setiap yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu direspon, diawasi, diamati, diperhatikan dengan sangat seksama, dengan sangat tajam, melebihi apapun. Laisa kamitslihi syai. Ya. Nah, ini memberikan kesadaran kepada kita teman-teman sekalian bahwa ini loh, di hadapan kita ada Allah yang mengamati. Jadi kalau Anda, nih konsekuensinya ya, konsekuensi cara berpikirnya. Kalau Anda sekarang sedang berbicara dengan pimpinan Anda misalnya, di pekerjaan, taruhlah di militer dengan komandannya ya, komandan tertinggi bahkan misalnya, panglima TNI, taruhlah demikian misalnya, atau di kepala staf di bagian satuan Anda misalnya, apakah darat, laut, atau udara, atau di Polri misalnya kan, dengan Kapolrinya, ataukah langsung misalnya dengan pimpinan tertingginya, di tempat kenegaraan, presiden kah, atau di provinsi gubernur kah, dan sebagainya. Anda di hadapan Anda, kan? Terus Anda ingin menyampaikan kalimat. Pertama, mungkin gak Anda sampaikan seenaknya aja? Sambil begini misalnya, ya apa, gini. Mungkin gak? Yang kedua, mungkin gak tata kalimat Anda itu dibuat asal gak beraturan? Ya Anda misalnya yang tadinya mau sampaikan, yang saya hormati, misalnya ya Bapak Panglima, ini ada situasi begini, misalnya kan. Terus Anda dengan santai mengatakan, ya, cang caya oi maci, Bapak Panglima, mungkin gak mengatakan begitu? Ya, cang caya oi maci, Bapak Direktur, mungkin gak begitu? Ya mungkin seketika Anda akan diberhentikan. Ya, mungkin Anda akan dimutasi, tempatkan pada yang lain. Ini gak cakep nih, gak benar nih, gak serius nih. Padahal Anda tadinya mungkin mau dipromosikan jabatan, kan? Mau diberikan sesuatu, mau diberikan solusi dan sebagainya. Tapi karena cara Anda tidak serius, maka bagaimana bisa diberi? Kesan pertama yang muncul apa? Ya, gak ada sesuatu yang memberikan respon. Ya, harusnya kan kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya, dalam konteks kehidupan dunia kan begitu kan? Tapi ini kesan pertama udah gak enak. ya. Sambil lamanya udah enggak enak gitu kan. Ini apa yang sekarang mau kita bawa situasi itu kepada Allah? Ya sangat jauh, Jon. Ya, keterlaluan menurut saya. Karena itu kok bisa ada orang menghadap Allah enggak pernah memperhatikan kata-katanya. Karena itu penting kita belajar tentang ini, teman-teman sekalian. Pertama dari bacaan, benerin dulu bacaan kita nih. Benerin dulu. Makanya di Quran itu ada tajwid, membaca dengan benar, mendatangkan setiap hak hurufnya, kan? Alhamdulillahirabbilalamin. Bacakan dengan benar. Ya kan? Kita belajar ya, jangan sekedar hafal tapi salah baca gitu kan. Ya, contoh ada yang baca misalnya, mohon maaf ya, ini masukan ya, karena lidah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk baca Al-Fatihah. Ya, sampai kita mampu. Kalau selama belajar enggak ada masalah. Selama belajar kita itu dianggapnya malah dua kali lipat ya kemuliaannya dibandingkan orang yang sudah lancar, walaupun yang lancar disertai malaikat. Tapi diapresiasi melalui lisan Nabi dua kali lipat. Ya wallazi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi fa huwa ajran, falahu ajran. Siapa yang berusaha keras membaca terbata-bata gitu kan? Dia berusaha keras membacakannya, bahkan lisannya mungkin enggak seketika langsung bisa. Itu diapresiasi dalam rangka belajar sampai dia bisa. Ya, dua kali pahalanya. Tapi kalau sengaja mempertahankan sesuatu salah itu, enggak mau belajar, itu yang repot. Ya, contoh misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini a'in. Kan? A'in. Tempatnya wasthul halaq di sini. Ya. Ya, sama dengan ha. Ya. Ha ini wasthul halaq. Ya. Jadi ada aqsal halaq, ada adnal halaq, ada wasthul halaq. Ini wasatul halaq di sini. Ya, a'in dan ha, ha dan ha. Ya, tiba-tiba kemudian ada yang baca a misalnya. Tempatnya pindah ke sini. Ya. Ke sini ke adnal halaq. Di sini ada a dengan h, h di sini h dengan a terbuka. Alih-alih dibaca ain, dibacanya hamzah. Waliyazubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Misal ada orang baca di luar Quran. Dia baca Rabbul Alamin a. Ya, alam dengan alam itu beda. Alam itu alam ya, yang menjadi tanda. Alam itu asalnya tanda sebetulnya. Ya, seakar sama dengan kata alamat. Tanda. Jadi kenapa disebut semesta ini dengan alamin, alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, kemudian jamaknya disebut alamin, semua semesta. Kenapa semesta disebut dengan alam? Tanda, karena itu tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat nanti di surah Ali Imran itu inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil. Wow. Ayat 190, sungguh ya, di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, Anda melihat alam keseluruhan kita, itu ada tanda-tanda yang mampu mendekatkan kita dengan Allah. Makanya belajar ilmu apapun, orang pintar, orang cerdas itu adalah pelajaran ilmu dia mampu mendekatkan dia dengan Allah. Ya. Anda misalnya belajar di bidang apapun itu. Ya, mau Anda masuk geologi misalnya, kan geologi itu nyari-nyari batu apa untuk minyak, untuk mineral, untuk sebagainya. Jadi kalau paham nih, siapa yang bisa membuat batu seperti ini? Beda cirinya, kali ada kodenya kayak apanya, mustahil. Itu kan tanda dari Allah. Mustahil manusia, tanda dari Allah. Harusnya membuat itu lebih dekat dengan Allah. Nah, itulah disebut alam. Nah, ini alam pakai ain, alam. Jamaknya alamin, semua alam. Ya kan? Seperti ini. Atau kita bisa hilangkan yang ini, kita sambungkan ke sini, tambahkan alif tegak begini. Alamin. Ya kan? Kalau A, alam, alam. Eh, ini sakit, penyakit. Ya, alam itu penyakit. Alam, alam pakai patah begini. Ya, itu orang sakit. Kalau Anda katakan alamin, orang-orang sakit. Rabbil alamin, Tuhan orang-orang sakit. Ini fatal. Ya, kalau kita lisannya mungkin masih berlatih, belum sempurna ke sini, alamin, masih dengar-dengar ini, enggak apa-apa dalam konteks kita belajar untuk sempurna. Tapi kalau Anda biasakan salah, itu yang repot. Ya, misalnya atau ngerubah misalnya alif lam jadi ng, ya, ang misalnya, yang enggak ditemukan dalam satu riwayat manapun di Arab ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngalamin apa? Ngalamin kegelisahan, ngalamin keraguan, ngalamin keyakinan. Nah, ini teman-teman sekalian. Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbil Ngalamin. Tapi itu kebiasaan lisan. Enggak gitu kok. Ya, Al-Quran bukan hanya diturunkan bagi orang Arab saja. Tidak, semua lisan oleh Allah dimudahkan untuk itu. Tapi saya di suku ini terbiasa begini. Kan yang lain bisa, Cepi. Ya, sama daerah dengan Anda. Ya, kabupaten sama, provinsi sama. Dia bisa. Kenapa Anda tidak berusaha? Saya tidak mengatakan kenapa Anda tidak bisa. Kenapa Anda tidak berusaha? Jadi kalau kita bisa menyesuaikan dengan baik, ini nyambung. Ya, maka perbaiki dulu, teman-teman sekalian. Ya, perbaiki, jangan merubah setiap bagian-bagian kalimat misalnya menjadi sesuatu yang hampa makna atau hilang kemudian maknanya. Ini kita dalam rangka belajar ya. Ya, saya tidak bermaksud menyalahkan yang salah gitu. Emang udah salah. Jadi tidak perlu saya salahkan lagi. Ya, tinggal diperbaiki aja. Cuman kita sadar enggak untuk memperbaiki itu. Ya, dan tapi gimana kalau sudah berlalu yang kemarin? Yang berlalu ya sudah. Allah tidak menghukumi sesuatu yang sudah terjadi karena ketidaktahuan kita. Ya, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. sepanjang kita lakukan dengan iman karena kemampuan kita segitu kemarin, gitu kan, maka dinilai oleh Allah. Itu di Al-Baqarah ayat 143 di ujungnya. Tapi selanjutnya kita memperbaiki diri. Nah, ini perbaiki dulu ini teman-teman sekalian cara bacanya. Kemudian setelah itu yang kedua, kita maknai. Ya, kita maknai. Contoh begini pemaknaannya. Contoh ya, contoh nih. Nanti kalau dalamnya di kajian tafsir pernah saya sampaikan. Gini misalnya. Ini kan alhamdulillah, alnya ini kan istighraq. Ya, istighraq. Istighraq. Ya, tahu istighraq? Tidak. Jadi istighraq itu sesuatu yang punya makna luas. Luas, holistik, komprehensif, luas. Ya, diartikannya semua, segala gitu kan. Segala hal. Segala semua. Jadi kalau kita lekatkan pada sebuah kalimat atau satu keadaan tertentu, maka hukum yang berlaku di keadaan itu berarti mencakup semua tanpa meninggalkan satu pun untuk yang lain. Kalau kita kembalikan ke sini misalnya kan alhamdulillah. Nah, ini teman-teman sekalian. Hamidah itu pujian. Hamdun itu pujian. Ya, hamidah yahmadu hamdan. Nanti turunannya jadi Ahmad, jadi Hamid, Muhammad, dari situ semua. Nanti ada perbedaan. Ya, kenapa misalnya Muhammad dinamakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 kali disebutkan di Al-Qur'an, ada Ahmad disebutkan sekali, gitu kan? Nanti dari situ muncul Hamid. Ya, Hamid nanti kemudian bentuk superlatifnya menjadi Ahmad, ya. Mahmud bentuk superlatifnya menjadi Muhammad dan turunannya dari kata hamdun. Ya, pujian. Ya, pujian yang luas, pujian yang dahsyat dan menggunakan alif lam. Jadi kita mengatakan di sini ketika masuk kata alif lam ke sini dari kata hamdun, ya kan? Jadi alhamdu dan alnya istighraq memberi kesan kepada kita untuk berkomitmen dan menuntutkan langsung bahwa semua apapun yang melahirkan pujian dari hasil apapun semua milik Allah. Ternyata di sini kita komitmen, ikrar kita kepada Allah. Ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Aku ini punya ketidakmampuan ya Allah. Tidak punya apa-apa. Engkau yang berkandang, engkau yang menjadikan, engkau yang memberikan. Kedudukan engkau yang menetapkan, harta engkau yang memberikan, segalanya engkau yang memberikan kepadaku ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bila pun ada segala hal dalam kehidupannya menghasilkan sesuatu bukan karenaku, semuanya untukmu ya Allah. Semua pujian, semua karenamu. Nah, sekaligus ikut sadar. Orang yang mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin sehari 17 kali, maka akan muncul karakteristik dalam dirinya tawadhu dan tidak pengen selalu lekat dengan pujian. Sehingga apa yang orang sebut dengan bahasa Yunani itu pupujiun, selalu ingin dipuji. Ya, selalu ingin dipuji. Jadi kayaknya kalau enggak dipuji orang tuh enggak mau gitu. Ya, kayaknya kalau enggak dikesankan penghormatan oleh orang enggak bisa. Ya, dulu pakai sepeda biasa aja, begitu pakai mobil ya enggak bisa buka pintu tuh. Kalau belum dibukain ya, kalau belum ke kantor belum ada orang hormat enggak mau masuk gitu kan. Masya Allah. Apa harus sebegitunya gitu kan? Kan tidak juga. Ya, jadi orang-orang yang selalu mengatakan alhamdulillah, ya, dia bawakan diri dengan penuh kerendah hatian kepada Allah, maka tercipta karakter dalam dirinya. Teman-teman sekalian, karakteristik tawadhu, rendah hati, kan karakteristik yang mulia yang demikian. Kalau punya ilmu, enggak merasa terlalu harus hebat dibanding orang lain, nyalah-nyalahin orang gitu kan, atau begini atau begitu, dan tidak toleran pada beberapa bagian yang memang menjadi kemudahan untuk orang lain. Kalau punya harta merasa yang paling kaya, orang lain kecil semua, sehingga banyak kita pamer-pamerkan dalam kehidupan, padahal itu Allah juga yang ngasih untuk bekal ibadah, bukan pamer, ya kan? Punya kedudukan merasa yang paling kuasa, berbuat seenaknya gini-gini dan sebagainya, padahal mati juga gitu kan? Jadi semua sesungguhnya, realitasnya kembali kepada Allah. Maka dari itu karakter yang harus tampak ketika dibacakan ada kepatuhan, ketundukan, sekaligus evaluasi diri. Apa yang salah selama ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah, aku berikrar mengatakan semua pujian hanya padamu. Aku mohon ampun dalam kehidupan. Kadang-kadang sering merasa dalam hidup ingin dipuji orang, muncul riaknya, muncul begini, begitu dan sebagainya. Ini banyak termasuk menimpa para ustadz juga. Dan tolong doakan saya, doakan juga gitu ya. Karena beberapa bagian kan kita muncul di YouTube, macam-macam dan sebagainya, media sosial gitu kan. Kadang ada dorongan-dorongan hati, setan datang begini, ini, kamu diginiin, kamu dikomen begini, kamu dikitu. Wah, itu kalau kita gak bersih hatinya, gak berusaha membersihkan hati, oh, udah tuh muncul. Kayaknya terbang kawan gitu kan. Ternyata jatuhin setan. Boom. Itu yang bahaya. Nah, maka dari sini, teman-teman sekalian, ini penting kita menghadirkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwa apa yang kita bacakan itu akan dijawab oleh Allah. Bacaan seperti ini yang penuh dengan penghayatan, penuh dengan kebaikan, itu yang dijawab. Hamadani abdi, hamba-Ku tulus memujiku. Ya, cuma baca. Alhamdulillahilalamin, sebagai misal gitu kan dibacakan demikian. Ya, bagaimana ini bisa turun? Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ketika mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, "Atna 'alayya 'abdi." Ya, ketika kita merasakan bahwa Masya Allah, Rabbul Alamin, saya sedang berhadapan dengan semua semesta. Anda kebayang gak sih? Misalnya begini ya, di militer lah, Anda prajurit level bawah gitu kan, baru daftar, ketemu langsung panglima tertinggi, panglima TNI. Bayang gak? Perasaannya bagaimana? Ada deg-degan, ada ini, ada itu, macam-macam. Itu baru panglima dalam kesatuan Anda. Di militer Anda gitu kan, tingkat dunia. Dunianya pun baru di Indonesia misalnya, atau di negara tertentu. Sekarang Anda akan berhadapan dengan segala yang memimpin. Pemimpin segalanya, yang punya kuasa dari segalanya. Masa iya sih gak ada perasaan kita, apa namanya, perasaan khusyuk, ya, perasaan menghadirkan khasyah dalam diri kita itu. Rasa takut mendalam di hadapan Allah, gitu kan. Rasa kita menundukkan jiwa dan hati. Masa gak ada perasaan begitu? Imannya kemana sih sebenarnya? Imannya kemana gitu kan? Saya ada di sini Ustaz, nama saya iman, bukan Anda yang saya cari. Ya, yang saya ingin katakan adalah, nih, dalam jiwa kita ini, mesti ada perasaan itu. Orang berimannya dibacakan Quran, langsung gemetar keadaan dirinya, ya, langsung bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah imannya dan tawakalnya, hubungan dengan Allah semakin meningkat. Ini berhadapan dengan Allah, dia rasakan demikian. Kadari itu dikuatkan oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekalipun aku, kata Allah, penguasa semua semesta dan sebagainya, tetap punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Ya Rahman, pembeli dalam urusan dunia. Oh, udah dibuka. Aku punya sifat pemberi dalam urusan dunia seluas-luasnya. Sepanjang bekal itu akan menjadikan hamba dekat denganku, kata Allah. Rahim, penyayang akhirat. Ketika engkau menggunakan bekal dengan benar, iman kepada Allah, maka mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Rahmat hanya diberikan pada hamba-hamba Allah yang iman kepada Allah di akhirat. Makanya iman itu kunci. Kunci pertama kali dari semua amal. Begitu iman ada, maka iman akan membimbing amal jadi soleh. Maka iman diganding dengan amal saleh. Ini kunci masuk surga untuk mendapat rahmat Allah. Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi sebelum amal saleh, iman dulu. Nah, Anda beramal walaupun baik enggak disebut saleh. Enggak disebut saleh. Ya, tanpa iman. Kalau enggak ada iman enggak bisa saleh. Makanya orang-orang baik yang enggak punya iman, dengan di dunianya dia mencoba begini begitu, tapi dia memilih enggak beriman, maka akhirat hukumnya beda. Seperti Anda pindah ke negara lain kan hukumnya beda. Jangan diharap sama dengan tempat Anda tinggal. Kadang-kadang beda tempat aja, beda pulau, beda ini, ketentuannya berbeda. Sekarang Anda pindah tempat, sekarang mau pindah dimensi ke akhirat, pengen sama, ya mikir Joni. Gak mungkin sama. Maka dari itu iman, ini yang paling utama. Dan iman itu yang menguatkan diri kita, rahim Allah. Itu dikhususkan, diberikan rahmat sayangnya dalam urusan akhirat. Rahman dalam konteks kehidupan dunia yang sangat luas, sepanjang mereka mau kembali kepada Allah. Diberikan. Nah, ini udah dibuka kuncinya. Ketika menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah asna alaiya abdi, hambaku tengah menyanjungku. Asna alaiya abdi, hambaku tengah menyanjungku. Maka Malik Yaumiddin, kan? Oh, inilah dia sang raja yang menguasai segalanya. Ya, ad-din di sini bisa berarti kiamat, bisa berarti kamat tadi, nutudan. Ya, pembalasan dari Allah. Balasan ini dalam konteks akhirat, dibalas apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, dibalas di akhirat nanti. Dan dalam konteks doa kita pun, apa yang mau diminta akan dikabulkan. Kamat tadi, nutudan, seperti engkau lakukan, itu akan dibalas. Nah, sekarang kalau Anda dalam konteks sholat saja, kita belum bicara akhirat, benar di sini, maka akan dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Iya karena abu dua, iya karena setahun. Ya Allah, sekarang hamba menunaikan sholat, menghamba kepadamu, menetapkan kau sebagai Tuhan, ya Allah. Tiada Tuhan yang lain. Hamba pasrah kepadamu, hamba menyembah, hamba mohon kepadamu. Oh iya karena setahun, hamba punya kesulitan, punya permohonan kepadamu, ya Allah, mohonkan. Dan ayat sebelumnya mengatakan apa? Malik Yawmiddin. Ya, Allah Raja, penguasa yang membalas segala hal yang diberikan kepadanya. Din, ad-din. Ya, ad-din, kama tadi ini, tudan. Segala hal yang dikerjakan akan dibalas. Karena itu disebut dengan ad-din, karena semua amalnya akan dinilai oleh Allah dan diberikan balasan. Ya? Nah, maka apa yang terjadi ketika Anda menghamba kepada Allah, maka apa balasan yang Allah berikan kepada kita? Itu yang dimaksudkan. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Jadi perjanjian antara aku dengan hambaku wa, dan bagi hambaku apapun yang dia mohonkan sepanjang itu menjadi kebutuhan dunia dan akhirat dia. Itu maksudnya. Jadi ketika kita paham ini, ayat satu ayat dengan yang lainnya terkorelasi dengan baik, gak akan sembarangan baca Al-Fatihah. Gak akan sembarangan. Ya, sayang teman-teman sekalian, sayang nih kalau gak dimanfaatin. Ya kena budu itu sayang. Kalau cuma kita formalitas aja, ya tuntutan banyak, pengen gini, pengen gitu, terus nuntut, mana buktinya ya Allah? Ya andainya gak benar, bagaimana pembuktian bisa turun? Kan? Nah, maka ketika Allah menyampaikan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta, aku akan berikan sepanjang maslahat untuk dunia dia dan untuk akhirat dia. Kan? Sampai di sini. Kalau kita benar, dipersilahkan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita diberi kesempatan untuk meminta apapun yang dikabulkan, mau minta apa coba? Persis sama dengan misalnya kesempatan sekarang, saya kasih 10 juta misalnya, dan silahkan masuk ke mall, masuk ke pasar, saya beri waktu 1 menit untuk menghabiskan 10 juta ini. Contoh ya, contoh. Ingat, contoh. Bukan nanti Anda tiba-tiba datang ke Bekasi, ke Kuantum, ah, ini sudah dijanjikan nih, mau ngetes, saya mau. Enggak, contoh. Pertanyaan saya, apa yang mau Anda beli? Bingung kan? Bingung. Nah, terus, enggak, kenapa Anda enggak cari sesuatu, misalnya kan, yang kalau dibeli satu, kebeli semua. Misalnya Anda datang ke satu toko, tokonya ada tulisannya gitu kan, ya, ada voucher di sini, voucher untuk semua barang belanjaan. Ya, ke situ aja beli nih, beli vouchernya satu, semua barang belanjaan. Nah ini Allah kasih voucher. Ya kasih satu kalimat, satu ayat, yang dalam hadisnya nanti akan dikatakan. Ya, akan dikatakan. Apa itu kalimatnya? Kalau kita bacakan satu kalimat ini, maka semua kebutuhan kita tuntas Allah berikan. Tuntas Allah berikan. Bacakan satu ini dengan benar. Apa bacaannya? Langsung diajarkan oleh Allah. Langsung diajarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, nih, kalau Anda mau minta, nggak usah minta macam-macam lah, minta ini, minta itu, minta ini, oh, terlalu banyak Anda sebutkan atau Anda hadirkan dalam hati, ini aja. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ini dia. Ya, siratal ladhina na'amta alaihim, siratal ladhina, ya, an'amta alaihim. غير المغضوب مغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ini dia. Masyaallah. Ini kalimat yang diajarkan. Dan langsung hadis qudsinya mengatakan begitu Anda bacakan wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala dhalin. Apa artinya? Ya, maka qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab. Wali abdi masalah, ini yang diminta hambaku. Maka bagi hambaku apa yang dia mintakan, Allah kabulkan. Ya, nah tahu nggak artinya ini apa? Ya, kan biasa kita lihat di terjemahan aja kan? Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau laknat mereka, kan? Engkau murkai mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sekarang apa maksudnya nih jalan yang lurus siratal mustaqim? Kan? Terus kenapa menggunakan kalimat ihdina bukan a'tina siratal mustaqim? Kenapa tidak menggunakan misalnya rasyada arsyidna siratal mustaqim? Kenapa pakai kata ini? Terus ini siapa nih yang diberi nikmat oleh Allah? Ini siapa nih orang-orangnya? Ya. Sehingga kita minta seperti mereka. Cara cepat kan ini? Cara cepat kan? Ya kan? Terus ini siapa nih yang dimurkai oleh Allah? Siapa yang tersesat ini? Ya kan? Ini banyak tafsirnya teman-teman sekalian. Bukan sembarangan kita minta baca ini, cuman baca aja ya gitu. Enggak, ini maknanya dalam sekali. Luas Anda baca, benar baca, ngerti bacaannya. Tuntas semua urusan kehidupan. Dunia seakan-akan kecil sekali. Ya, dengan izin Allah Anda bisa pegang itu untuk mudah dalam kehidupan urusan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan ini insyaallah kita akan bahas di edisi berikutnya. Insyaallah teman-teman sekalian, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan kita sempurnakan bacaan dulu. Teman-teman, itu yang saya sampaikan, saya kira apa yang saya uraikan boleh jadi ada hal-hal yang benar, itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Ada yang tidak tepat, mungkin banyak yang keliru, itu kesalahan saya pribadi. Karena kurang ilmu saya minta maaf. Dan semoga Allah memberikan kesempurnaan kepada kita untuk terus belajar dan menyempurnakan apa-apa yang kurang. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم تقبل منا يا الله أعمالنا الصالحة من صلواتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا يا الله وصيامنا وجميع أعمالنا المتمم يا الله تقصرنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Izin, kembali kami mengingatkan pada teman-teman sekalian yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara masuk ke website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.kuantumakhir.com. di halaman utama, silakan teman-teman bisa tekan tombol login. Ya. Silakan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 6282 sekian sekian sekian. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa merujuk kembali folder inbox pada email teman-teman sekalian untuk bisa menemukan username dan juga password teman-teman. Jika tidak ditemukan di folder inbox, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Karena ada kemungkinan email yang kami kirim, username dan juga password masuk ke folder-folder tersebut. Setelah teman-teman masuk, silakan lengkapi data diri teman-teman sekalian seperti mengupload foto profil teman-teman dan melengkapi data yang harusnya diisi oleh teman-teman sekalian. Agar data teman-teman bisa terbaca oleh tim kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute seperti mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan oleh admin dan sudah di-upload di website. Dan teman-teman bisa mereview kembali video materi dari awal pertemuan. Juga teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan yang paling penting, insya Allah jika nanti sudah ada kesempatannya untuk kajian offline, jika teman-teman sudah mengaktifkan akunnya dan datanya sudah terbaca oleh sistem kami, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti sesi kajian offline bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka. Silakan daftarkan diri teman-teman sekalian di website yang sama di mira.kuantumakhir.com. Di halaman utama, silakan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store. Silakan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, teman-teman pastikan memilih paket buku belajar atau paket buku spesial Mira Institute. Sekali lagi, pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Jangan salah pilih. Nah, pastikan saat teman-teman mendaftar, emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp-nya. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman sekalian. Dan juga bisa mengirimkan informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute khusus luar negeri seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang sudah tergabung dan yang baru tergabung, kami himbau pada teman-teman sekalian untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan dari bab Mukodimah, lalu ke episode 1, episode 2, dan selanjutnya secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa tersambung antara pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya, bisa terkorelasi, dan pemahaman teman-teman juga bisa lebih maksimal. Jangan lupa untuk bisa mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan mendapatkan sesi undangan via Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa yang sudah tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute untuk bisa join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silakan sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan ya, secara umum, bagi teman-teman yang ingin mengambil manfaat dan juga pembelajaran dari pembelajaran Mira Institute, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Silakan dicari logonya sesuai dengan yang ada pada bagian kiri atas layar teman-teman sekalian. Ya, pastikan jangan sampai salah. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin mengambil kesempatan untuk pembangunan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 dan nomor rekening 111-4444-142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.